Kau tersenyum, ku terpaku, cahaya di wajahmu hanyalah untukku. Sinar matamu menusuk di kalbu, tak mungkin ku melupakan sebegini pengalaman. Lalu hati pun berkata segala untukmu. Suatu masa nanti pasti kau temui, tak bahkan